Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد كم مسلمين مسلمات bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudari adik-adik dan juga anak-anakku para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita insyaallah taala akan melanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Kaba'ir, dosa-dosa besar, yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kemudian kita alhamdulillah telah menyelesaikan mukaddimah dan sudah masuk pada Al-Kabiratul Ula, dosa besar yang pertama dan yang paling berbahaya. Pada pertemuan yang lalu kita mengambil tema syirik, dosa yang tersebar, atau syirik dosa yang apa, terbesar dan tersebar, ya, terbesar dan tersebar, dan ini terkadang penyebarannya bisa langsung kita lihat dengan mata kita. Beberapa hari yang lalu, tepatnya adalah seminggu atau belum sampai seminggu yang lalu, saya dalam perjalanan Purbalingga Jogja melewati sebuah jembatan. Di pojok jembatan itu ada semacam sesajen. Berarti saya langsung melihat. Iseng-iseng saya bilang sama istri, ini harusnya kita bikin pelang besar di sini malam-malam. Kemudian kami tidak menerima sesajimu, gitu kan? Kita tulis. Ini bikin tulisan, tulisan cakar ayam. Ya. Allahu musta'an. Ini tersebarnya bisa kita amati dengan pengamatan kita langsung. Dan banyak hal itu hanya secuil dari sebuah fenomena gunung es, ya, yang muncul di permukaan mungkin hanya sedikit, tapi di bawahnya apa? Besar. Atau penyebarannya adalah kita mendengar berita. Sebagaimana kita dengar berita belum lama ini, satu atau dua hari yang lalu, adanya acara-acara kesyirikan dengan mengorbankan seekor sembelihan kemudian dihanyutkan di sebuah perairan, ya. Dan ini sering sekali kita dengar. Maka bisa dengan disaksikan langsung, Allahu musta'an, atau dengan pendengaran kita dari berita. Maka kesyirikan itu adalah dosa yang terbesar dan juga tersebar. Pada kesempatan malam hari ini, kita masih bersama dengan Al-Kabiratul Ula, dosa besar yang pertama, yang terbesar. Dan tema kali ini adalah syirik, bahaya yang terlalaikan. Bahaya besar yang terlalaikan. Kenapa saya sampaikan tema ini? Karena memang terkadang orang kalau sudah merasa dirinya baik, kadang dia menyepelekan perkara-perkara yang berbau kesyirikan. Padahal Upaya syaitan untuk menjerumuskan umat manusia ini ke dalam kesyirikan tentu adalah upaya yang tidak main-main. Karena hasilnya paling maksimal dan paling berbahaya bagi umat manusia. Di mana letak bahayanya? Insyaallah ta'ala bahaya kesyirikan itu akan kita bahas dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Al-Kaba'ir. Maka kesempatan malam hari ini kita insyaallah ta'ala akan membaca apa yang disampaikan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi tentang dosa kesyirikan ini. Pada pertemuan yang pertama, kita bicara tentang definisi dan yang lain-lain. Nah, pada kesempatan yang kedua ini kita akan membaca apa yang disampaikan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala tentang kesyirikan. Baik, beliau mengatakan, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, asyirku billahi ta'ala, kesyirikan kepada Allah ta'ala. Apa itu kesyirikan kepada Allah ta'ala? Ini sudah kita bahas, ini poin pertama. Huwa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu engkau membuat tandingan bagi Allah. Padahal dialah yang menciptakanmu. Menciptakan kita, menghidupkan kita, mematikan kita, memberikan rezeki pada kita, mengatur kehidupan kita. Jadi sesuatu yang disembah itu harus memiliki apa? Syarat. Dia bisa menciptakan kita. Selama dia tidak menciptakan kita, maka tidak boleh kita sembah. Ya, selama sesuatu itu tidak bisa menciptakan kita, maka dia tidak boleh kita sembah sama sekali. Ya. Ya ayuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang atau wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Alladzi khalaqakum. Rabb kalian itu cirinya adalah zat yang bisa menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. Jadi harus bisa menciptakan kita. Kalau tidak menciptakan kita, tidak boleh. Nah, kesyirikan itu adalah kita membuat tandingan untuk Allah yang disembah, diibadai selain Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan kita. Itu definisi. Wa ta'budu ma'ahu ghairahu. Atau engkau beribadah kepada kepada perkara lain selain Allah Ta'ala. Jadi kita ini beribadah di antara definisi kesyirikan adalah kita beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada makhluk Allah. Ya. Kita beribadah kepada Allah plus waliyadu billah. Jangan kita lah ya. Kesyirikan itu adalah apabila seseorang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, itu syirik namanya. Walaupun dia beribadah kepada Allah. Salatnya ngepeng ya, ngajinya rajin. Tapi sajene juga rajin. Ya. Akan tetapi jimat-jimatannya juga apa? Full body. Ya. Sak kujur badan. Jimat itu ada yang di apa? Di gelang, ada yang di kalung, ada yang di susuk. Ya. Semua badan disusuk. Sampai giginya pun penuh dengan susuk. Supaya kalau senyum itu mempesona. Ya. Jadi ibadahnya rajin, ngajinya rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi jimatnya juga full. Sajanya juga full. Berkorban untuk selain Allah juga dia kerjakan. Ini namanya juga syirik. Ta'budu ma'ahu ghairahu. Engkau mengibadai selain Allah, selain kau beribadah juga kepada Allah. Apa itu selain Allah? Min hajarin. Entah engkau beribadah kepada batu, au basharin, atau kepada manusia, baik yang hidup ataupun yang mati. Au syamsin, ataupun pada matahari. Au qamar, ataupun beribadah kepada bulan. Au nabiyyin, bahkan juga terkadang beribadah kepada nabi. Ya. Jadi mengeluk-elukkan nabi, memuji dan mendudukkan seorang nabi seperti halnya dia adalah seorang ilah. Seperti halnya dia adalah Tuhan. Menganggap bahwasanya nabi itu misalnya mengetahui perkara gaib. Dan menganggap bahwasanya nabi itulah yang menguasai lembaran lauhul mahfuz dan kolam. Ya, kolam yang untuk menulis apa? Takdir. Apakah ada seperti itu? Ada. Ya. Termasuk adalah orang-orang yang beribadah kepada Uzair. Menganggap Uzair itu adalah anaknya Allah. Termasuk orang-orang yang menganggap Isa, menyembah Isa, dan menganggap Isa adalah anaknya Allah Ta'ala. Ini berarti mendudukkan seorang nabi melebihi atau manusia, ya, manusia atau nabi, itu Nabi Isa misalnya, atau mungkin bahkan ada yang mendudukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kedudukan seorang ilah. Bashar, kalau bashar tadi manusia, misalnya mendudukkan seorang sahabat, seorang yang soleh, seperti kedudukan manusia. Sampai ada kelompok yang sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa anis sahabati jami'an. Mudah-mudahan Allah meridhai Ali bin Abi Thalib dan juga para sahabat semuanya. Au syekhin, atau syekh, ya, ya, ini diunggul, diangkat-angkat derajatnya sampai tingkat ghulu, ya, melampaui batas. Dan ini subhanallah banyak kita dengar beritanya tentang bagaimana seorang itu diangkat kedudukannya melebihi kedudukan sebagai seorang manusia. Kalau sampai kalau kemarin kita ambil faedah dari pelajaran yang disampaikan oleh Ustadz Abdullah Zain, ya, bahwa Islam itu adalah agama pertengahan. Di antara sikap pertengahan itu adalah menuhankan Tuhan dan memanusiakan manusia. Ya kan? Kapan dia jadi tidak pertengahan? Tatkala orang itu menuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan. Jadi menuhankan manusia, melebihkan seorang syekh dari kedudukannya sebagai seorang manusia. Nasallallahu alaihi wasallam. Au jinniyin, atau jin. Ya. Menganggap bahwasanya jin menguasai tempat tertentu, dia yang menguasai kehidupan di alam tertentu dan seterusnya. Au najmin, atau bintang. Bintang ini berpengaruh pada kehidupan si fulan demikian dan demikian. Bintang itu berpengaruh pada kehidupan fulan demikian dan demikian. Mungkin ada yang dulu pernah mendengar istilah apa? Bintang-bintang apa itu? Ramalan apa? Ramalan zodiak, ya, ramalan bintang. Masih ingat kan bintang antum? Ya, ada Gemini, ada Aries, ada Sagittarius, ada Libra, ada Leon, ya. Dan seterusnya Pisces. Ini adalah jenis-jenis apa? Bintang yang mereka anggap memiliki pengaruh dalam kehidupan manusia. Ya, jodohmu sebentar lagi akan datang. Padahal ketika membaca ramalan bintang itu umurnya sudah berapa? 90 tahun, ya kan? Dan istrinya sudah 4 lagi, ya kan? Jodohmu katanya sebentar lagi akan datang. Ini ngawur nih. Anak SD pun bisa nulis seperti itu, tidak boleh. Karena ini dusta di atas kedustaan. Ya. Salah satu ciri dari Dajjal ini, para pembohong. Jadi ramalan itu ngawur sekali. Siapapun bisa nulis. Ya. Tapi yang sangat disayangkan yang seperti ini adalah tetap ada di masyarakat kita. Au malakin, atau menuhankan malaikat. Au ghairi dzalika, ataupun yang lain itu. Kemudian Syekh mengatakan, mulai menguraikan dalil-dalilnya tentang bahaya kesyirikan. Syirik adalah bahaya besar yang terlalaikan. Bahaya besar yang terlalaikan. Di antara dalil itu disebutkan adalah firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 48. Ya, dan juga 116. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna Allaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Sesungguhnya Allah, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kepadanya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa-dosa di bawahnya. Artinya apa? Ini bahaya besar bagi pelaku kesyirikan, bahwa siapa saja yang melakukan kesyirikan dan dia mati dalam kesyirikannya, mati sementara dia belum apa? Bertaubat dari kesyirikannya, maka dia tidak akan dapat ampunan dari Allah sama sekali. Berarti dia akan kekal di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang kekal di dalam neraka, orang yang kesudahannya kekal di dalam neraka, terancam bahaya besar atau tidak? Terancam bahaya besar. Yakni Y-nya ditasydid. Ya, saking apa? Saking besarnya bahaya. Ya, saking besarnya bahaya tersebut, sehingga seorang yang melakukan kesyirikan dan dia belum bertaubat dari kesyirikannya, dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Allahul Musta'an. Timbul pertanyaan. Kesyirikan di sini kesyirikan apa? Syirik besar atau syirik kecil? Besar atau kecil? Besar atau kecil? Yang tidak akan diampuni apa? Syirik besar. Syirik besar. Yang tidak akan diampuni apa? Syirik besar. Yang tidak akan diampuni apa? Syirik besar. Yang tidak akan diampuni apa? Syirik besar. Yang tidak akan diampuni apa? Syirik besar. Ada jawaban lain? Yang tidak akan diampuni syirik besar dan syirik kecil. Yang tidak akan diampuni apa? Semua kesyirikan. Yang tidak akan diampuni apa? Hah? Kok berubah jawabannya? Jadi saya biasa ya kalau sedang diskusi begitu, saya terima jawaban, kemudian saya ambil intonasi sebuah kesimpulan. Misal kalau jenengan jawab syirik besar, saya katakan syirik besar. Itu kan intonasi kesimpulan. Ya kan? Kemudian nanti ada yang lain lagi. Syirik kecil, Ustaz. Nah, syirik kecil. Semakin bingung itu. Besar, kecil. Besar, kecil. Syirik besar atau kecil? Semua kesyirikan. Ini kayak kesimpulan, toh. Padahal belum tentu benar juga, toh. Akhirnya kemudian saya terangkan bahwa yang tidak akan diampuni dua-duanya. Dua-duanya. Na'udzubillah min dzalik. Yang belum ditaubati. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Allahumma. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kita untuk bertaubat. Allahumma. Jadi bukan hanya syirik besar, tapi semua kesyirikan tidak akan diampuni. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Fauzan hafizahullahu taala, ya, bahwa syirik kecil pun enggak akan diampuni. Terus bedanya apa antara syirik besar dengan syirik kecil? Bedanya kalau syirik besar, dosanya, azabnya selama-lamanya. Masuk neraka, mukhallad finnar. Kekal di dalam neraka. Ini kalau dia tidak bertaubat. Ini pelajaran yang pertama yang cukup berharga bagi diri kita semuanya. Adapun syirik kecil, maka dia pasti diazab. Ini kalau orang tidak apa tadi? Tidak bertaubat. Ini pernah sholat sambil riya. Sholat sambil apa? Riya. Kan syirik kecil tuh. Kecuali kalau riya-nya seperti riya-nya para munafiqin. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'u annasa wala yadhkuruna Allah illa qalila. Yani pembangkit sholatnya adalah pandangan manusia. Kalau enggak ada orang lihat, enggak sholat. Seperti orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sholat isya subuh ngebleng. Enggak kelihatan. Nah, enggak ada lampu, enggak ada cahaya. Sholat peteng-petengan. Ya siapa yang ngarep ngawasi? Siapa yang mau lihat? Enggak ada. Makanya ngebleng kalau isya. Isya sama apa? Subuh. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan afqalu salawat alal munafiqin. Salat yang paling berat untuk orang-orang munafik apa? Salatul Isya wa salat fajar. Salat Isya, salat subuh itu berat sekali. Kenapa? Enggak ada pendorongnya, pandangan manusia enggak nyambung ke dia. Enggak ada yang bisa lihat. Gelap. Jadi Isya itu sudah gelap. Subuh apalagi? Nah, kecuali kalau riaknya seperti itu termasuk riak besar. Riaknya munafiqin, naudzubillah min. Kalau riak kecil contohnya apa? Lagi sholat. Ya. Tiba-tiba dengar batuk. Wah, ini calon mertua. Ya kan? Kemudian akhirnya dibagus-baguskan sholatnya. Ya. Ini masuk ke dalam apa? Syirik kecil. Kemudian nanti muncul lagi keikhlasannya. Muncul lagi apa? Keriaannya. Dan seterusnya. Ini godaan namanya. Nah, yang seperti ini harus ditaubati. Ini dosa. Kalau tidak ditaubati, nasibnya bagaimana? Sama. Pasti diazab. Enggak dapat ampunan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Syirik di sini apa tadi? Itu besar dan kecil. Ya, besar dan kecil. Tapi bedanya apa? Yang syirik besar mukhallad finnar. Yang syirik besar apa? Kekal di dalam neraka. Sementara yang syirik kecil, dia akan diazab. Sampai dosanya habis. Dosa kesyirikannya apa? Habis. Setelah itu kemudian dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari neraka. Ini pelaku syirik kecil. Jadi yang tidak diampuni adalah pelaku dua kesyirikan. Ya syirik besar, ya juga syirik kecil. Hanya saja bedanya, pelaku syirik besar, dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. La yuqda alaihi fayamutu wa la yukhaffaf anhu minal adab. Yauman minal adab. Tidak dihabisi sampai mati, tidak pula diberi keringanan dalam azabnya. Terus, na'udzubillahi min dzalik. Adapun itu kata-kata saya ya, menjelaskan tentang sebuah ayat. Jadi kalau ada kesalahan berarti itu memang bukan ayat. Jadi takbir saya dengan bahasa Arab yang saya ambil dari sebuah ayat. Jadi bukan yang tadi saya katakan bukan ayat. Tapi ayatnya nanti akan saya bacakan kalau memang sampai pada tempatnya. Jadi orang yang melakukan syirik besar, mukhalat finnar, kekal di dalam neraka. Tidak ada kebahagiaan lagi sudah. Bukankah ini bahaya yang besar yang terlalaikan dari manusia dengan dia melakukan sebuah syirik besar meskipun tampaknya apa? Kecil. Dia akan kehilangan kebahagiaan selama lamanya. Sehingga pernah disampaikan sebuah athar tentang seorang atau dua orang yang melalui sebuah pintu gerbang di sebuah pedesaan. Ketika akan masuk pintu gerbang ini, orang yang pertama ditahan, stop. Mau kemana? Saya mau masuk ke desa ini. La yadkhulu ahadun hadhil qaryah illa ba'da an yadhbah yataqarrab. Oh, enggak boleh ada seorang pun yang masuk ke dalam desa ini kecuali dia harus nyembelih, mendekatkan diri untuk yang bau reksa, penguasa desa ini. Kata sang tamu tadi, ma indi ma ataqarrabu bihi, atau ma indi syai'un uqarribu bihi. Saya tidak punya sesuatu pun yang saya bisa gunakan untuk berkurban. Kata sang penjaga, qarrib walau bidzubab. Tetap harus berkurban kalau ingin masuk, walaupun dengan seekor cari lalat. Tangkap lalat. Jangan sampai mati dulu. Ini mau disembelih nih soalnya. Tangkap. Kemudian disembelih untuk sang penjaga desa itu. Sang penguasa. Yang dianggap menguasai. Roh tertentu yang dianggap menguasai desa tersebut. Fadzabah. Famata fadakhalan nar. Orang itu pun akhirnya apa? Menyembelih seekor lalat. Akhirnya dia pun apa? Dalam kisah selanjutnya mati dan disebutkan masuk ke dalam neraka. Walaupun athar ini adalah athar, akan tapi ini bicara masalah apa? Masalah akhirat. Besar kemungkinan ini ada sumbernya. Ya, dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang orang yang kedua. Stop. Mau kemana? Mau masuk. Enggak boleh masuk kecuali kamu harus berkorban. Main di syekh uqarribu bi, saya tidak memiliki apapun yang bisa saya gunakan untuk berkorban. Qarrib walau bidzubab, sembelihlah walau dengan seekor apa namanya lalat. Dia tidak mau. Kata dia, ma uqarribu syai'an illa ilallahi ta'ala. Saya tidak mau berkorban apapun kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Akhirnya orang ini yang dijadikan apa? Korban. Dibunuh orang tersebut. Famata fadakhalal jannah. Jadi karena lalat masuk neraka, karena lalat masuk surga. Mungkin kalau ada hewan yang lebih kecil daripada apa? Lalat. Yang bisa digunakan untuk melakukan sebuah kesyirikan, tengu misalnya. Hah, qarrib walau bitengu. Hah, mahadza tengu. Ya. Ini berkorbanlah baru dengan seekor apa? Seekor tengu. Tidak bisa disembelih, cari lehernya sulit, pites. Tapi untuk selain Allah, maka akan muncul kisah seorang masuk neraka karena tengu dan masuk surga karena ini sesuatu yang dikorbankan untuk selain Allah. Ini bahaya besar. Tidak akan ada kebahagiaan sama sekali. Pelaku syirik besar, Adapun pelaku syirik kecil, dia tetap terancam ayat ini, hanya saja dia tidak apa tadi? Tidak kekal di dalam neraka. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan. Muncul pertanyaan, bagaimana halnya dengan ayat atau apa yang dimaksud dengan ayat innallaha yaghfiru dzunuba jami'an? Di dalam surat di sini innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, surat Az-Zumar ayat 53. Tadi kan Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Di dalam surat apa? An-Nisa. Sementara di surat Zumar sebutkan bahwasanya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Pertanyaannya, apakah dua ayat ini bertentangan? Ayat yang satu mengatakan Allah enggak akan mengampuni dosa kesyirikan, surat An-Nisa 48. Surat Az-Zumar 53 mengatakan Allah akan mengampuni seluruh dosa. Apakah dua ayat ini bertentangan? Nah, tidak. Masya Allah. Jawabannya betul. Ya, langsung saja. Jawabannya apa? Betul. Kenapa tidak bertentangan? Ayat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, tentang pelaku kesyirikan yang belum bertaubat. Mati dan belum bertobat. Sementara surat Az-Zumar ayat 53 adalah tentang pelaku seluruh dosa dan dia bertobat. Ini dosa syirik. Kalau dia tobat, Allah akan ampuni. Jadi tidak bertentangan sama sekali. Ini kepanjangan ayatnya bisa kita baca. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ini janganlah wahai para pelaku dosa besar, janganlah kalian merasa putus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah, kalau kalian tobat, Allah akan mengampuni seluruh dosa. Senang sekali kita rasanya. Allah kita, sesembahan satu-satunya kita, Maha mengampuni. Maka kesalahan apapun yang kita lakukan, segera kita perbanyak apa? Istighfar dan taubat. Pasti Allah akan mengampuni. Nah, baik, ini ayat yang pertama. Adapun pelaku dosa besar selain kesyirikan, maka akan mendapatkan apa? Ampunan. Entah itu ampunan langsung. Ini dosanya langsung diampuni, Masya Allah. Ya. Atau masuk neraka dulu tapi tidak kekal. Ini diampuni dengan azab yang dia, atau disiksa untuk mengurangi dosa yang dia kerjakan, mengikis dosa yang dia kerjakan, sehingga dia nanti kemudian bersih dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi ampunan ini bisa langsung. Mungkin dia pelaku dosa besar, tapi dia juga melakukan sebuah amalan yang sangat hebat, sehingga nanti antara dosa besarnya dan amalan besarnya akan ditimbang. Mana yang lebih berat? Kalau dosa besarnya lebih berat, maka dia akan mendapatkan apa? Siksa. Tapi kalau amalan kebaikannya ternyata lebih berat, maka dia akan mendapatkan ampunan. Fanas'allahu yaghfir lana rabbuna. Allahumma amin. Kemudian Allah mengampuni kita semuanya. Jadi ditimbang. Kalau kebaikannya lebih berat dari dosa-dosa besar dia, maka dia dapat ampunan. Tidak masuk siksa. Tapi kalau setelah ditimbang masih ada apa? Jarak timbangannya itu, dosa besarnya masih apa? Masih lebih jomplang. Jomplang apa? Lebih berat. maka dia akan disiksa terlebih dahulu. Cuma tidak kekal. Ya. Nah, pelaku dosa-dosa besar itu pun bertingkat-tingkat. Ada yang dosanya besar banget, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya. Mereka akan mendapatkan siksa sesuai dengan kadar dosa besarnya. Sampai terkadang mereka itu disiksa sama Allah Ta'ala sampai mereka itu hangus. Disebutkan dalam satu hadis bahwasanya para pelaku dosa besar yang tidak mendapatkan apa? Ampunan. Yang masih sisa timbangan keburukannya. Maka mereka itu kelak akan disiksa di dalam neraka. Umma tumituhumun nar imadatah. Kemudian neraka itu sampai mematikan mereka. Jadi ini bahaya luar biasa, dosa besar. Kalau kesyirikan tadi kekal. Ini sekarang kita bicara pelaku dosa besar yang tidak melakukan kesyirikan, belum sempat taubat. Neraka akan membakarnya dan belum dapat ampunan dari Allah. Neraka akan membakarnya sampai mati. Para ulama mengatakan matinya itu ada dua penafsiran. Yang satu, mati betul-betul mati. Tapi masih tinggal di dalam neraka, dibakar sampai geseng gosong. Seperti apa? Kering pokoknya, kering kerontang. Ini dimatikan betul-betul mati. Di antara ulama, ada dua pendapat. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa matinya itu hanya mati perasaan sakitnya. Sementara dia masih hidup. Hidup tapi tidak merasakan apa? Sakit. Jadi mati rasa. Jadi matanya masih melihat azab. Tubuhnya masih diazab, tapi dia enggak rasa sakit. Ini ada dua penafsiran hadis yang sahih diriwayatkan oleh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sahihain Bukhari dan Muslim. Ini mereka akan dimatikan pelaku dosa besar di dalam neraka. Ada yang mengatakan ulama, ada yang mengatakan matinya sungguhan, mati total. Sementara kalau penghuni neraka dari kalangan orang-orang munafikin, orang-orang kufar, para pelaku kesyirikan, enggak akan mengalami apa? Enggak akan mengalami mati. Adapun pelaku dosa besar yang disiksa di dalam neraka dan mereka dari kalangan muwahhidin, para ahli tauhid yang melakukan dosa besar, mereka akan disiksa. Kalau belum mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, mereka akan disiksa oleh Allah di dalam neraka sampai mati. Nah, ulama mengatakan matinya ada dua macam penafsiran. Jadi, satu mati betulan, mati ti, ini mitatan hakikiyah. Ada yang mengatakan, tamutu syu'uruhum. Perasaan mereka itu mati. Ini gak bisa merasakan sakit lagi. Tapi indera matanya masih hidup. Jadi dia lihat neraka itu di depan matanya. Oh, ini mengerikan sekali. Ibaratnya antum mau ditusuk jarum. Gede banget di depan mata. Tapi sudah disuntik bius. Ini sudah dimati rasakan. Kira-kira gimana rasanya? Kita mata melihat. Dan dokter mengatakan enggak akan terasa sakit kok. Tapi jarumnya wong. Gede banget. Ya. Jangankan jarum gede, jarum cili aja. Lari-lari kita. Ini orang masih hidup, tapi perasaannya dimatikan. Indranya dimatikan. Dan dia melihat azab di depannya. Rasanya tentu sangat, sangat menakutkan. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari siksa dari api neraka. Allahumma amin. Baik. Adapun orang-orang yang diampuni, itu sudah lain pembicaraan. Tidak masuk ke dalam neraka. Seperti kisahnya pemilik bitaqah. Pelaku dosa banyak sekali ketika dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian catatan amalannya ditebar di depannya. Dia melihat 99 deretan amalan dia semuanya isinya keburukan. Tis'ah wa tis'ina bitaq. Semuanya madal basar. Sepanjang mata memandang catatannya buruk. Tapi dia muwahhid. Ahlu tauhid. Bukan pelaku kesyirikan. Akhirnya orang itu sudah putus asa. Apa yang kau miliki wahai hambaku, kata Allah Ta'ala. Kata orang tersebut, saya tidak memiliki apa-apa lagi ya Allah. Kata Allah Ta'ala, balaka indi bitaqah. Tapi kau masih memiliki kebaikan, simpanan hasanah. Apa itu ya Allah? Dikeluarkanlah kartu catatan kecil banget. Dibuka ternyata isinya apa? La ilaha illallah. Orang itu terima mengatakan, ya Allah, buat apa kartu sekecil itu dibandingkan dengan tis'in wa tis'ina sijilat? Tidak mungkin bisa menyaingi. Kata Allah Ta'ala, nah, ini semua saya simpan untuk menunjukkan saya tidak mendolimi hambaku sedikitpun. Ini kebaikan sekecil apapun, Allah akan simpan. Akhirnya ditimbanglah 99 catatan buruk tadi dengan satu apa? Kartu la ilaha illallah famalat bihinna la ilaha illallah. Maka akhirnya apa? La ilaha illallahnya lebih berat. Masya Allah. Atau kisah yang orang mendapatkan ampunan, pelaku dosa besar, pelaku zina, zina aktif, zanin, al-baghi, imra'atun baghi, wanita pelacur. Kalau boleh dikatakan mungkin dia memiliki kartu anggota pelacur. Yani resmi. Ya, nomor tanda pelacur mungkin. Mungkin resmi. Ini ibaratnya dia betul-betul pekerjaannya pelacur. Sampai suatu saat dia kehausan, kemudian menemukan sebuah sumur, dia minum. Ketika naik ke atas sumur dia dapatkan ada seekor anjing sedang menjilat-jilat tanah yang lembab. Dia mengatakan, sesungguhnya anjing ini merasakan apa yang tadi saya rasakan. Akhirnya turunlah pelacur tersebut mengambil air dengan terompahnya. Dengan kesulitan dia gigit terompahnya. Karena dua tangannya berusaha untuk naik. Dia berikan kepada sang anjing tadi. Kemudian meninggal dunia dan masuk ke dalam surga. Ini diampuni oleh Allah. Sebagian ulama mengatakan, oh enggak, ini mati. Sebelum mati dia mendapatkan apa? Hidayah untuk bertaubat. Kata sebagian ulama. Jadi diampuninya karena apa? Karena taubat. Tapi sebagian ulama lain enggak. Ini betul-betul mati. Masih dalam kondisi apa? Pezina, belum taubat. Tapi karena keikhlasannya luar biasa tingginya, enggak ada media yang menyorotinya. Enggak kenal sama nama anjingnya Blackie, Whitey, wala Lovely. Ya. Atau Zola, Zoli, Toming, enggak tahu. Ya. Pokoknya ada anjing kasih. Enggak ada yang kenal. Keikhlasannya menembus benteng dosa besar. Hancurlah dosa besar dan dia pun mendapatkan apa? Ampunan dari Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma amin. Saya kira sudah waktu adzan. Saya tadi pikir hari ini selesai dalil-dalilnya. Tapi kayaknya belum bisa, karena masih ada beberapa dalil yang harus saya bacakan, karena ini ditulis oleh mu'alif untuk menunjukkan betapa kesyirikan itu adalah sebuah bahaya yang sangat, sangat besar. Walaupun dengan satu dalil ini sebetulnya sudah cukup, akan tapi tidak akan lengkap kalau kita tidak membaca yang lainnya. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 5 dalil yang menunjukkan bahwasanya dosa kesyirikan dan dosa kekufuran itu sangat berbahaya. Dan ini kadang terlalaikan dari kita semua. Sehingga terkadang menganggap kesyirikan itu adalah hal biasa. Sehingga terkadang menganggap kesyirikan itu hanya semacam nguri-nguri kebiasaan nenek moyang. Ini padahal sangat berbahaya sekali untuk keselamatan akhirat kita. Allahul musta'an, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Menjaga dari bahaya kesyirikan. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kaum muslimin, memberikan taufik kepada mereka, hidayah kepada mereka, sehingga mereka meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan.